serial Sandiwara Radio, Babat Tanah Leluhur. Saatnya hampir tiba. Sebentar lagi rasa sakit itu akan tiba. Aku akan menghentikan semedi itu setelah aku mendapatkan tanda-tandanya. Babat Tanah Leluhur. Sebuah kisah kolosal dari Tanah Leluhur, ratusan tahun yang silam di Tanah Pasundan, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kau belum juga mengatakan siapa pembunuhnya. Aku akan memberikan balasan yang setimpal padanya. Babat Tanah Leluhur. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar. Dengan sutradara Thomas Aki. Babat Tanah Leluhur didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Chris Urspon sebagai Raden Sakapalwaguna, Mucus sebagai Kilanjo, Herman sebagai Arif Lungka, Ape Burhan sebagai Surembangan, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Pada kisah yang lalu diceritakan, Ning Cilik yang merasa sakit hati pada Kayan Manggala menghukum bocah itu dengan hewan-hewan kecil yang berbisa. Juga diceritakan tentang kedatangan gurunya, yaitu Alap Kadu Gambit yang datang bersama dengan Prabu Sora. Setelah melihat keadaan Kayan Manggala, keduanya tertarik untuk menyelidiki latar belakang kehidupan bocah itu, tentang keluarganya dan juga perguruannya. Untuk itu diperintahkan Watu Galong untuk mengurus bocah tersebut. Permente pun tidak aku untuk mengurusmu, bocah. Jika begitu, kau biarkanlah aku, kek. Aku tidak memintamu untuk mengurusku, untuk menolongku. Jika tidak ada perintah, masa aku mau menolongmu? Justru sebaliknya. Jika tidak ada perintah, aku lebih suka melepaskan satu persatu anggota tubuhmu. Mulai dari jari-jari tangan, dari jari kaki, kemudian lengan, kaki, dan yang terakhir kepalamu, bocah. Aku lebih suka mengerjakan hal itu. Celaka. Kenapa aku jadi berbicara saja? Aku harus mengeluarkan racun-racun hewan berbisa itu dari tubuhmu. Hop. Kau cengeng sekali, bocah. Mudah mengerang karena sedikit rasa sakit. Sudah, diamlah, diam. Aku memang sengaja mengeluarkan racun ini sekaligus menyakitimu. Watu Galong menyalurkan hawa saktinya tanpa hati-hati. Hawa saktinya disalurkan bagaikan derasnya aliran sungai di daerah perbukitan. Kayan Manggala mengerang. Rasa panas yang tiada terkira bercampur dengan rasa sakit menerobos di seluruh bagian tubuhnya. Tetapi sesaat kemudian, beberapa bagian tubuhnya yang hitam membengkak mulai mengalirkan darah yang berwarna kehitam-hitaman. Darah itu mengalir dari lubang kecil yang merupakan hasil sengatan hewan berbisa. Rasa sakit itu terus berkepanjangan sampai darah yang mengalir dari beberapa bagian tubuhnya berwarna merah. Ya, mudah-mudahan kelak Nona Cilik berbaik hati padaku. Juga pada Kakang Dolor. Memberikan kesempatan pada kami untuk membalaskan rasa penasaran kami. Ini, kau pakailah sendiri ramuan untuk luka di tubuh dan wajahmu itu. Dan kemudian, pakai pakaianmu. Aku tidak mau mengurusmu lagi lebih jauh. Aku tidak melumpuhkanmu. Kekuatanmu masih tetap seperti sedia kala. Tanggung jawabku saat ini jauh berkurang. karena Tuan Alap Kadu Gampit sudah tiba. Nah, segera setelah berpakaian, keluarlah dari bilikmu. Engkau ditunggu di luar pondok ini. Alap Kadu Gampit. Persetan dengan orang itu. Aku harus mengolesi ramuan ini pada luka-luka bekas gigitan hewan berbisa tadi. Awas kau, Ningkilik. Aku akan membalas perbuatanmu ini secara bersungguh-sungguh. Aku akan keluar dari jendela itu. Biarlah untuk sementara ku tinggalkan dulu pondok ini. Tetapi kelak aku akan kembali untuk membalaskan sakit hatiku ini. Benar saja kata-kata Adik Galong. Kenapa engkau masih saja berada di dalam sana? Hah? Ayo keluarlah. Tetapi jangan melalui jendela. Maling kecil, keluarlah melalui pintu. Setan. Aku akan keluar dari pintu dan menemui guru dari Ningcilik. Akan kulihat apa yang diinginkannya dariku. Tidak ada siapa-siapa di ruang tengah ini. Oh, kemarilah bocah. Aku menunggumu di luar pondok. Orang sakti itu sudah mengetahui kedatanganku. Akan kulihat orang macam apakah laki-laki yang merupakan guru dari Ningcilik. Juga tuan dari sepasang iblis kembar yang sangat sakti dan kejam itu. Di luar pondok itu, Kayan menyaksikan dua orang kakek tua yang tidak dikenalnya yang duduk di balai-balai. Kedua orang itu masing-masing berumur di atas 60 tahun. Siapakah sebenarnya engkau ini, bocah? Siapa namamu? Gurumu? Orang tuamu? Namaku Kayan Manggala. Aku adalah anak yatim piatu. Aku juga tidak mempunyai guru. Dia bohong, guru. Dia memiliki kemampuan menguasai ular. Dan gerakannya juga sangat lincah, guru. Pastilah, dia menguasai ilmu olah kanuragan. Kau kira kau bisa membohongi aku, bocah? Ayo, katakanlah yang sebenarnya. Atau kau akan kuserahkan pada dua kakek itu. Mereka memiliki perbendaharaan siksaan yang tidak pernah bisa kau bayangkan. Jangan paksa aku. Aku tidak akan bicara. Apapun siksaan yang akan diberikan. Orang ajar, bocah nekat. Akan kulihat sampai di mana kealotanmu. Galong, dulur! Tunggu. Anak ini tidak ada artinya untuk kita ributkan. Aku pernah berjumpa dengan bocah gila seperti ini belasan tahun yang lalu. Karena itu, satu-satunya jalan ialah mampuskan saja. Biarlah ranting kayu ini menembus dadanya. Mampuslah kau, bocah. Ningcilik berteriak mencegah. Akan tetapi laki-laki yang dipanggil dengan nama kakek Sora itu telah melempar ranting itu meluncur cepat menuju dada Kayan Manggala. Akan tetapi Kayan yang merasakan ancaman tersebut tidak berdiam diri. Sambil berputar cepat, bocah itu berhasil mengelakkan serangan Prabu Sora, bahkan berhasil menepis ranting itu hingga patah menjadi dua. Kincir mat. Bagaimana, Gagang? Gagang mengetahui asal-usul bocah itu? Bocah, apakah hubunganmu dengan Gua Larang? Gua Larang? Lagi-lagi, kakek ini menyebutku mempunyai hubungan dengan Gua Larang. Hei, kau tidak bisa mungkir. Kincir metu yang kau pergunakan untuk mengelakkan seranganku itu merupakan bukti yang tidak dapat kau sangkal. Jawablah, Apa hubunganmu dengan Gua Larang? Untuk sesaat, Kayang Manggal tertegun. Ia mulai menyadari dan membandingkan kelompok orang seperti apa perguruan Gua Larang dan kelompok seperti apa orang-orang di hadapannya. Karena itu, ia segera saja mengambil sikap. Aku tidak tahu menahu tentang perguruan Gua Larang. Tetapi, jika engkau menanyakan tentang jurus yang aku pergunakan untuk mengelakkan seranganmu tadi, bisa aku jelaskan. Jurus tadi diajarkan oleh Anting Wulan. Aku memanggilnya dengan sebutan Bibi Ulan. Bagus. Di mana wanita itu sekarang berada? Aku akan membuat perhitungan setelah sekian lama aku menderita karenanya. Dia adalah salah satu dari musuh-musuhku, Adik Kadung Gambit. Oh, pada saatnya kita akan mencarinya. Aku akan membantu menuntaskan dendammu itu, Kakang. Di mana Anting Wulan berada? Tidak salah dugaanku. Mereka adalah musuh-musuh dari ibuku. Aku harus berhati-hati. Aku bertanya, di mana wanita itu berada? Aku tidak tahu, Kek. Wanita itu sudah lama menghilang dari perguruanku setelah dihajar oleh ibuku. Ibumu? Ibumu mampu mengalahkannya? Menghajar Anting Wulan? Tentu saja. Ibuku adalah Lastri, penguasa dari perguruan Kembang Hitam. Hei, perguruan itu? Kenapa, Kakang? Ada apa dengan perguruan Kembang Hitam itu? Aku pernah mendengar nama perguruan itu beberapa tahun yang lalu. Tetapi hanya sesaat saja. Kemudian perguruan itu tidak pernah terdengar lagi. Perguruan itu adalah perguruan yang sangat hebat dan luar biasa sekali, Adik Kadung Gambit. Jika kita bisa bersekutu dengan mereka, perjuangan kita tidak akan mungkin gagal lagi. Oh, aku setuju. Kita akan mencari cara untuk itu. Hei, Watu Galong dan Watu Dulur, kau rawatlah baik-baik bocah itu. Dia bukanlah lagi tawanan. Dia adalah putra dari sahabat baikku. Wah, enak saja engkau memerintahku, ha? Siapa engkau ini? Aku tidak tahu menahu tentang dirimu. Galong, Dulur, laki-laki ini adalah sahabatku. Dia adalah sekutu kita. Dan laki-laki ini ditunjuk langsung oleh junjungan kita, Prabu Gandung Besi di ujung timur Pulau Jawa ini. Dan beliau ini, beberapa saat yang lalu, adalah maharaja besar di tanah Pasundan ini. Jadi, sudah sepantasnya engkau mendengarkan kata-katanya. Seperti engkau mendengarkan kata-kataku. Ya. Baiklah, Tuan. Saya akan mematuhi kata-katanya. Aku tidak dapat menerima sikapnya yang nampak diwarnai dengan rasa keterpaksaan. Kemarilah kalian berdua, Watu Galong dan Watu Dulur. Ayo, kemarilah. Ikutilah perintahnya, Galong. Dulur. Baik, Tuan. Bagus. Bagus, Galong. Dan engkau, Dulur. Aku melihat adanya sikap keterpaksaan kalian untuk menuruti kata-kataku. Aku mengerti itu semua adalah karena kekerasan kepala kalian. Karena kalian mengira, sebagai tokoh yang disegani di wilayah timur, kalian segan untuk menuruti kata-kataku. Sekarang aku akan memuaskanmu. Kalian berdua boleh menyerang aku bersama-sama. Jika kalian bisa mengalahkan aku, aku justru yang akan menghamba pada kalian. Nah, dengarlah itu, Tuan Alap. Laki-laki ini menantang kami. Bukankah kami harus mengikuti perintahnya? Ya, bukankah kami harus melaksanakannya? Ya, kalian boleh melakukan apa yang dimintanya. Nah, ayo kita serang saja laki-laki sombong itu, Kakang Dulur. Ya. Aku aku juga sudah tidak sabar lagi. Aku mengenalnya belum terlalu lama. Hanya sekitar satu purnama. Dan kesembuhannya dari kelumpuhan total pun baru beberapa hari saja. Aku akan melihat sampai di mana kehebatannya hingga Prabu Gandeng Besi junjunganku menunjuk laki-laki itu sebagai sekutuku. Cukup sudah kita bermain-main, kakek-kakek pikun. Sekarang kita sudahi saja. Haji, apakah itu? Dua pembantuku yang paling kuandalkan tidak dapat berbuat sedikit pun. Tubuhnya mulai terseret oleh kekuatan ketengsora. Gila, mereka sama sekali tidak mampu lagi menguasai diri. Tubuh mereka telah terangkat dan diayun-ayun oleh padai serangan kakang Sora. Baiklah, adik kakang cantik. Nah, sekarang mengapa engkau tidak berlutut, Galong? Dulur! Iya. Maafkan. Ya, maafkan kami berdua. Tuan. Maafkan kami berdua, Tuan Sora. Maafkan kami. Maafkan semua sikap kami, Tuan. Tidak mengapa. Sekarang uruslah bocah itu dengan sebaik-baiknya. Dia adalah putra dari salah satu sahabatku. Lastri ibunya akan menjadi sahabatku, sahabat kita semua. Celaka, laki-laki itu sangatlah sakti. Semula, aku akan menumbuknya dengan bibi Lastri. Tetapi, bagaimana jika mereka malah justru bersahabat dan menentang ibuku bersama-sama? Celaka. Marilah, bocah. Ikutlah aku ke belakang. Kau harus membersihkan tubuhmu dengan sebaik-baiknya. Kakang Dulur. Akan mencarikanmu pakaian yang pantas. Ayo, ikutilah aku. Jangan melamun saja, bocah. Ayo, Kakang Dulur. Setelah Kayan dibawa ke belakang untuk membersihkan tubuh, Alap Kadu Gambit bersama dengan Prabu Sora dan juga muridnya Ning Cilik duduk kembali di balai-balai. Sebentar lagi hari akan gelap. Sebaiknya kau siapkan lampu minyak di ruang dalam. Kita akan berbicara di sana. Ayo, kenapa kau diam saja? Guru... Ada apa, Ning? Apakah guru bersungguh-sungguh akan membina persahabatan dengan orang tua anak itu? Iya, benar. Kenapa itu kau tanyakan? Hubunganku dengan bocah itu sudah tidak begitu baik. Juga bocah itu pun merasakan sakit hati dengan sikapku tadi. Jika hanya itu, mudah sekali, Nona Cilik. Kau adalah seorang gadis yang cantik. Kau dapat merubah dendamnya dengan sikapmu yang manis. Coba kau buktikanlah. Demi perjuangan ayahandamu, kau harus dapat menguasai dirimu, menjaga sikap dan emosimu. Kau mengerti, Ning? Iya, Guru. Nah, sekarang kau nyalakanlah lampu minyak di ruang tengah. Aku akan berbicara dengan kakek Sora di dalam sana. Baik, Guru. Aku akan mengisi minyaknya dahulu. Apa jawabmu, Kakang Sora? Kau benar-benar akan bersahabat dengannya? Dengan perguruan kembang hitam? Ya, Kita akan membina persahabatan dengan mereka. Mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Kelompok mereka terdiri dari kaum wanita dan tidak lebih dari 40 orang. Tetapi mereka mampu menggetarkan tanah Pasundan ini pada beberapa tahun yang lalu. Beberapa kerajaan di tanah ini diguncang oleh sikapnya, diinjak martabatnya dengan kekuatannya. Bahkan kerajaan Sunda pun mengalami nasib yang sama. Sehebat itukah kekuatan mereka? Ya, walaupun tidak menyaksikan sendiri, tetapi cerita tentang kemampuannya cukup membuat bulu roma tokoh di tanah Pasundan ini berdiri. Oh, baik. Kita akan membina hubungan dengan mereka. Aku pun ingin membuktikan adanya kekuatan wanita sehebat itu. Guru, lampu minyak sudah kusiapkan. Oh, bagus. Aku juga sudah tidak sanggup berada di luar pondok. Lihatlah, hari sudah mulai gelap. Coba kau lihat. Jika bocah itu sudah siap, bawa kembali dia padaku. Baik, Guru. Sementara itu di sebuah pancuran yang tidak jauh dari pondok itu. Nasibmu benar-benar baik, bocah. Mandi pun harus kami urusi. Cepatlah kau bangkit dari kolam kecil itu. Ini pakaian untukmu telah disiapkan oleh Kakang Kelor. Ketahuilah, untuk mendapatkan sejumlah pakaian ini, aku memporak-porandakan rumah saudagar terkaya di desa yang terdekat dari tempat ini. Ayo naik, bocah, naik. Lihatlah, itu hari sudah mulai gelap. Apa kau ingin menggosok terus kulitmu terus hingga ke tulangnya? Itu Neng Cilik sudah datang. Mungkin dia akan memintamu untuk menghadap gurunya. Hei, Nenek Galong, di manakah bocah itu? Itu Nona, dia masih saja berendam di dalam kolam, Nona. Hei bocah, cepatlah kau berpakaian, guru menunggumu. Iya, kau pergilah, jangan berdiri saja di situ. Baiklah, cepatlah. Mana pakaianku, kek? Lemparkanlah kemari. Ini, kau terimalah. Kayan Manggala menyambar pakaian yang meluncur ke arahnya. Dan kemudian ia bangkit dari sendang kecil itu menuju ke arah balik batu untuk mengenakan pakaian. Beberapa saat kemudian setelah selesai, ia keluar dari balik batu. Ayo, cepatlah kita kembali, bocah. Kenapa kau keluar sebelum diberitahu? Apakah kau mengintai kemari dari tempat persembunyianmu? Tidak tahu malu. Untung saja aku bersembunyi di belakang batu besar itu. Kurang ajar. Kau menghinaku. Kau memang harus diberi pelajaran. Sekali lagi kau menghina diriku, aku tidak peduli. Sekalipun orang tuamu itu sahabat dari guruku ataupun kakek Sora. Ayo, ikut aku kembali ke pondok. Baik, baik. Awas kau setan betina. Aku akan membalaskan semua ini kelak. Sebelah barat, ya, sebelah barat. Tetapi di manakah kalian bertempat tinggal? Hutan apakah itu namanya? Aku tidak tahu pasti nama tempatnya. Tetapi aku tinggal di tengah belantara. Itu saja yang aku ketahui, kek. Hutan jati? Tidak, aku tidak tahu namanya. Masakah engkau tidak tahu? Sebelah barat selain hutan jati, yang lebih jauh lagi adalah hutan Muncang. Muncang? Iya, hutan Muncang. Di situkah engkau tinggal? Aku tidak tahu, kek. Tetapi aku pernah diajak oleh Mbak Yu, oleh ibuku maksudku, ke desa Muncang. Dan desa itu letaknya tidak jauh dari hutan di mana kami tinggal. Hutan Muncang, bagus. Kami akan mengunjungi ibumu ke sana. Aku harus mencari jalan agar mereka justru tidak membina persahabatan. Berbahaya sekali. Dalam waktu dekat aku akan ke sana mengunjungi ibumu. Tetapi kalian berdua akan celaka jika bertemu dengan ibuku. Apa maksudmu, Kayang? Ibuku sangat membenci kaum laki-laki. Kalian pasti akan dibunuhnya. Aku Sora dibunuhnya. Jangan khawatir. Aku adalah laki-laki yang baik. Ibumu pasti akan menyukai diriku. Apalagi yang dapat kau ceritakan padaku tentang ibumu, Kayan? Mungkin juga tentang kehebatannya. Kemampuannya menguasai ular-ular seperti yang kudengar bahwa kau menguasai ilmu menaklukkan ular. Tidaknya itu, Kek. Tidaknya itu. Ibuku dan juga beberapa orang muridnya mampu merubah dirinya menjadi sosok yang menyeramkan. Apa maksudmu, bocah? Ya, apa maksudmu mampu merubah diri menjadi sosok yang menyeramkan? Ibuku dan murid-muridnya mempelajari sejenis ilmu yang dapat merubah dirinya. Merubah tubuhnya sebagaimana tubuh seekor ular raksasa yang dipenuhi dengan sisik tebal. Persekutuan dengan siluman. Hei, apakah engkau hendak menakut-nakuti kami, bocah nakal? Katakan bahwa engkau mendustai kami. Sudahlah, Kakang Sora. Kalong, bawalah bocah ini ke belakang. Biarlah dia beristirahat di bilik kecil itu. Kau bersihkanlah bilik itu dengan sebaik-baiknya. Baik, Tuan. Bocah, mari bocah. Baik, Kakek Otu Galong. Dulur, engkau tetaplah di sini. Juga engkau, Ning. Iya, Guru. Dengarlah. Aku minta kalian tetap memperlakukan baik-baik bocah itu. Tetapi, aku tidak ingin bocah itu lari dari tempat ini. Karena bocah itu sesungguhnya akan kujadikan tawanan. Melalui bocah itu, aku akan dapat menekan orang tuanya agar mengikuti kata-kataku. Bagaimana, Kakang Sora? Bagus. Rencanamu itu bisa dipakai, adik Kadu Gambit. Memang kita harus berhati-hati, karena bukan tidak mungkin kata-kata bocah itu benar. Dan kita akan mendapat kesulitan menghadapi kelompok mereka. Bagus, bagus. Terima kasih, Kakang Sora. Tadinya aku tidak mengira Kakang akan bersikap seperti ini. Terima kasih sekali lagi atas sikap Kakang yang mau menilai lawan dengan hati-hati. Kegagalanku yang berulang kali harus kujadikan pengalaman, Adik Gambit. Nah, bagaimana sebaiknya rencana kita selanjutnya? Kita akan mengambil alih kembali tongkat merah yang kini mungkin sudah di tangan Parang Pungkur. Tongkat merah saat ini bukanlah apa-apa dibanding dengan perguruan kembang hitam. Untuk menundukkan tongkat merah, kita hanya perlu mengalahkan Parang Pungkur dan mungkin beberapa orang tokoh utama mereka. Dan itu adalah hal yang sangat mudah. Sedangkan kekuatan mereka yang sangat besar, kekuatan anggotanya dapat kau tundukkan dengan tanda kekuasaan yang ada di tanganmu, yaitu tongkat pusaka dan kalung 5 bulan kembar. Jadi maksud Kakang Sora, kita menyelesaikan urusan kita dengan perguruan kembang hitam dahulu? Iya, karena kita telah memegang kuncinya. Putranya berada di tangan kita. Ayolah, nama perguruan kembang hitam selama bertahun-tahun merupakan misteri bagi kami orang-orang di tanah Pasundan. Kita akan segera memecahkannya dan menguasai kekuatan misteri itu. Apakah tidak akan berlarut-larut untuk mengalihkan perhatian kita pada urusan baru ini, Kakang? Tidak, Adik Gambit. Perjalanan ke hutan Muncang hanya akan memakan waktu lebih sedikit dari setengah harian berkuda. Jika kita berangkat pagi hari, menjelang sore kita sudah bisa tiba di sana. Aku rasa urusan kita dengan orang tua bocah itu, yang merupakan pimpinan perguruan kembang hitam, tidak akan berlarut-larut. Kita akan pergi bersama-sama, biar bocah itu diurus oleh Watu Galong dan Watu Dulur. Iya. Kita urus dulu perguruan kembang hitam itu, Kakang. Kau dengar itu, Ning. Tugasmu menjaga bocah itu dengan sebaik-baiknya bersama Galong dan Dulur. Baik, Guru. Saya akan melakukannya dengan sebaik-baiknya. Mungkin aku dan Kakek Sora akan berangkat besok pagi-pagi sekali. Bukankah demikian, Kakang Sora? Benar, Adik Gambit. Lebih cepat, lebih baik. Dan malam ini dapat kita gunakan untuk beristirahat dengan sebaik-baiknya. Tidak kusangka kepandaian Kakang Sora demikian hebatnya. Dua orang pembantuku, Galong dan Dulur, dapat ditundukkannya dengan mudah. Entah aku dapat mengalahkannya atau tidak. Rasanya aku tidak yakin. Aku tidak mampu menundukkan Galong dan Dulur dengan cara seperti tadi. Dan bagaimana pula kekuatan dan kehebatan musuh-musuhnya yang diceritakannya padaku, seperti Anting Wulan serta Prabu Purbaya dan Cempaka. Apakah junjunganku Prabu Gandung Wesi tidak salah memilih? Ya, mudah-mudahan laki-laki ini bukanlah laki-laki yang berbahaya. Alap Kadu Gambit kemudian menoleh ke arah laki-laki tua yang pernah dikenal sebagai seorang maharaja pada beberapa belas tahun yang silam. Laki-laki tua yang disebut dengan nama Prabu Sora pada masa lalunya nampak tengah tenggelam dalam semedinya. Sinar keemasan yang halus perlahan-lahan nampak membayang di sekitar wajahnya. Oh, jagat Dewa Betara. Ilmu apakah yang dimiliki laki-laki di sampingku ini? Aku tidak sanggup memandang wajahnya lebih lama lagi. Begitu menyilaukannya cahaya yang tipis itu. Setan, laki-laki ini begitu berbedanya dengan beberapa purnama yang lalu. Sebelum aku sembuhkan kelumpuhannya. Saat itu, ketika aku datang ke istananya, ia tidak bedanya dengan seorang kakek tua yang lemah, renta tanpa daya. Siapakah engkau ini, sobat? Aku tidak mengenal dirimu. Dan apakah maksud tujuanmu datang menemuiku? Hamba adalah Alap Kadu Gambit, utusan dari Prabu Gandung Wesi dari ujung timur pulau ini. Gandung Wesi. Ya, aku ingat. Dia adalah salah seorang sahabatku pada masa lalu. Ada apakah dia datang mengutusmu kepadaku? Hamba datang untuk menghantarkan surat ini. Ini. Terimalah, tuanku. Ya. Kakang Sora, aku Gandung Wesi menghaturkan salam sejahtera pada Kakang melalui surat ini. Aku telah mengerti keadaan Kakang saat ini. Apa yang sesungguhnya terjadi dengan Kakang di Tanah Pasundan. Dan aku dapat mengerti betapa sesaknya dada Kakang. Karena demikian pula yang terjadi dengan diriku di timur sini. Aku tidak lagi seorang raja yang berdaulat. Kedaulatanku telah dibatasi oleh kewibawaan Mataram. Karenanyalah, dadaku menjadi sesak, opat oleh situasi ini. Aku harus keluar dari situasi seperti ini. Aku harus keluar, Kakang Sora. Demikian juga dirimu. Karena itu, Aku minta kau membantuku menggulingkan Mataram yang angkuh dari arah barat. Sedangkan aku akan melakukannya dari arah timur. Aku percaya kita akan berhasil. Dan aku yakin Kakang akan mau bangkit kembali. Kakang dapat membicarakan segala rencana dengan utusanku. Dia adalah orang kepercayaanku. Dia akan menemani Kakang membangun kekuatan dari wilayah barat. Salam taksim dari sahabatmu di timur, Prabu Gadung Besi. Gandung, Gandung, engkau tidak tahu apa yang telah terjadi dengan diriku. Ketahuilah Kisana, saat ini aku bukan lagi Prabu Sora yang ditakuti di tanah Pasundan. Aku kini tidak ubahnya sebagaimana kakek tua yang renta, tidak daya lagi dalam diriku. Oh, junjungan kami di timur telah menyadari keadaan tuanku. Karena itu beliau mengirim hamba untuk mencoba menyembuhkan keadaan diri tuanku. Benarkah engkau mampu menyembuhkan keadaan diriku? Benarkah Kisana? Oh, tapi tidak. Tidak mungkin. Tidak mungkin, Kisana. Urat utama yang merupakan saluran hawa saktiku telah diputus oleh lawanku. Tidak. Itu tidak akan mungkin dapat disambung lagi. Aku tetap Sora yang lemah tanpa daya. Sora yang tiada lagi ada artinya. Sora yang tidak dapat lagi mengangkat dada. Oh, hamba akan mencoba menyambungnya kembali. Mungkin tanpa liur bekicot api, hamba tidak akan sanggup melakukannya. Bekicot api? Iya, liur bekicot api mempunyai kekuatan penyembuh yang sangat hebat. Liur itu mempunyai daya rekat yang tiada bandingnya. Percayalah tuanku. Tuanku akan dapat kembali sehat seperti sedia kala. Oh, benarkah itu? Benarkah aku akan dapat sembuh kembali? Jika memang kau mampu menyembuhkannya, untuk selanjutnya Alap Kadu Gambit adalah saudaraku. Alap Kadu Gambit adalah adikku. Lakukanlah. Kembalikanlah kekuatanku, Alap Kadu Gambit. Oh, baiklah tuanku. Setelah kembali kekuatannya, Kakang Sora bagaikan baru dilahirkan kembali. Ia menjadi berubah. Kecerdikannya muncul seiring dengan kembalinya kekuatannya. Agaknya junjunganku Gandung Besi pun tidak mampu mengatasi kekuatan Kakang Sora. Oh, luar biasa sekali tanah Pasundan ini. Kakang Sora yang sedemikian saktinya masih juga dihantui oleh rasa cemas mendengar nama Anting Bulan, Prabu Purbaya dan Cempaka. Dan kini, Lastri, pimpinan perguruan Kembang Hitam. Oh, sinar di wajah Kakang Sora menghilang. Kau melamun adik Kadu Gambit? Iya, Kakang Sora. Aku tengah memikirkan kehebatan aji yang Kakang miliki. Cahaya yang tadi kulihat membias di wajah Kakang. Dan juga kehebatan dari musuh-musuh Kakang yang cukup menggelisahkan Kakang. Seperti yang Kakang katakan beberapa hari yang lalu. Yaitu Prabu Purbaya, serta Cempaka, dan juga Anting Wulan. Purbaya dan Cempaka bukanlah manusia biasa. Dia merupakan titisan dari kekuatan suci, kekuatan agung. Begitu juga dengan istrinya Cempaka. Aku tidak tahu bagaimana cara menghadapi keduanya. Sedangkan Anting Wulan tidaklah terlalu meresahkanku. Aku masih dapat menemukan cara untuk melenyapkannya. Oh, jika begitu, sebaik-baiknya cara dan sikap yang harus kita lakukan sekarang ini adalah tidak membentur kekuatan mereka, terutama Purbaya dan Cempaka. Dengan demikian, kita harus memelihara hubungan dengan Kerajaan Sunda. Tetapi, jika hanya Anting Wulan, aku akan menyisihkan waktuku. Masakan dengan banyu cakrabuana yang kusempurnakan, aku masih tidak dapat mengatasinya. Sudahlah, beristirahatlah adik Kadugampit. Besok mungkin kita akan menempur kekuatan yang sangat kuat. Oh, iya. Iya, Kakang. Aku harus mencari jalan untuk melarikan diri. Kakek Sora dan Kakek Kadugampit telah pergi menuju hutan Muncang, tempat Bibi Lastri. Berarti, dalam waktu yang tidak lama, Bibi Lastri akan mengetahui di mana aku berada. Aku tidak mau kembali lagi bersama dengan Bibi Lastri. Bibi Lastri adalah orang jahat. Aku tidak mau dibentuknya menjadi siluman-siluman jelek yang menakutkan. Tidak, aku tidak mau. Karena itu, aku harus segera meninggalkan tempat ini. Aku harus lari dari tempat ini. Tetapi, bagaimana caranya? Dua kakek gila itu, dan juga Ningcilik memperhatikan aku. Kayan Manggala menjatuhkan dirinya, duduk di rerumputan. Akan tetapi matanya tetap tidak lepas dari orang-orang yang tengah mengawasinya. Sementara itu tidak jauh dari tempat Kayan, Ningcilik duduk bersandar di bawah pohon yang rindang, dan matanya memandang lepas ke kejauhan. Gadis muda itu tiba-tiba saja menjadi tersentuh hatinya memikirkan nasib bocah itu. Aku turut bersalah jika sampai pada satu saat anak itu menjadi korban rencana guruku. Jika tidak terdapat persetujuan kerjasama, pastilah anak itu akan dipergunakan guru dan kakek Sora untuk menekan ibunya. Padahal dari pembicaraan yang kudengar antara bocah itu dengan kakek pengemis di dalam gua, aku dapat menyimpulkan bahwa keluarga bocah itu tengah dilanda kemelut, dan bocah itu tengah berusaha mencari dan membunuh ayah kandungnya sendiri. Kasihan sekali. Jika ayahanda ada di sini, aku yakin ayahanda juga tidak rela anak itu menjadi korban. Tetapi aku tidak mungkin mencampuri urusan besar itu. Karena kepergianku saja sudah tidak mendapat restu ayahanda. Kandung Musi, pembalasanku kemarin yang membuatnya nyaris tewas akibat racun dari Kalajengking dan Kalabang, aku kira juga sudah lebih dari cukup. Sudah keterlaluan. Kasihan sekali jika bocah itu tewas sebelum dia menemukan ayahnya. Yang aku tidak dapat kubayangkan bagaimana rasanya hidup tanpa seorang ayah. Kasihan sekali bocah yang baik itu. Ya, aku yakin dia adalah anak yang baik. Dia tidaklah sama seperti ibunya yang diceritakan bersekutu dengan siluman. Aku yakin anak itu kini terkatung-katung karena tidak lain adalah untuk menghindarkan diri dari ibunya. Aku harus menolongnya Nona Cilik menangis. Wah, aneh sekali. Ada apa, Nona? Apakah bocah itu yang menyebabkan Nona menangis? Katakan saja, percayalah. Kami akan memberikan ajaran. Iya, ada apa, Nona? Aku sangat menyukai burung, tetapi sebaliknya, ayahanda tidak menyukainya. Karena itu, di sana aku tidak dapat menikmati kicauan burung sebagaimana di tempat ini. Iya, iya, Nona Cilik benar. Baginda tidak menyukainya. Nah, karena itu, maukah kakek berdua mencarikan aku burung-burung yang indah? Itu, lihatlah, kek. Itu, yang berterbangan di atas sana, kek. Tentu saja bisa, kan? Kami akan mencarikan burung yang indah, yang Nona sukainya. Iya, kek. Itu, lihatlah, di sebelah sana banyak berterbangan burung-burung. Lihatlah, Nona. Agaknya di pohon yang tinggi itu banyak terdapat burung-burungnya. Iya, kau tangkaplah, Digalong. Biar aku yang menjaga di tempat ini. Tidak, aku ingin kakek berdua menangkap burung itu untukku. Aku ingin memiliki beberapa burung sekaligus. Jangan khawatirkan bocah itu. Aku yang akan menjaganya. Tapi Tuan Alap Kadu Gambit memerintahkan kami untuk... Jadi kakak tidak mau melaksanakan perintahku? Ampun Tuan Putri. Jangan sebut-sebut aku dengan cara seperti itu. Panggil aku seperti biasa. Neng Cilik, itu namaku di sini. Baik, Nona Cilik, baik. Mari, Adik Galong. Watu Dulur dan Watu Galong melesat cepat menuju pohon besar yang kurang lebih 100 tombak dari hadapannya. Sementara itu Kayan yang berada tak jauh dari mereka mendengar semua percakapan itu. Yang jaga Teo Betara, kesempatan. Aku harus mempergunakan kesempatan ini. Ning Cilik yang melihat kedua kakeknya telah menjauhi tempatnya, segera bergegas menuju tempat di mana Kayan berada untuk memberitahu bocah itu agar segera pergi. Tetapi baru saja ia akan membuka mulut, Kayan menerjangnya cepat mengirim totokan ke arah pinggang dan lehernya. Aku sebenarnya ingin membalaskan sakit hatiku, tetapi aku tidak dapat berbuat banyak. Kakek itu akan segera kembali. Baru saja Kayan meninggalkan tempat itu, dari kejauhan, mata sepasang iblis kembar yang tajam itu melihat kejadian yang menimpa Ning Cilik. Celaka, Di! Tuan Putri! Celaka, mereka mengetahui pelarianku. Mereka akan segera mengejarku. Aku harus segera bersembunyi. Lubang-lubang besar di pohon itu. Aku tahu kau berada di sekitar tempat ini, bocah. Sebentar lagi, aku dan Kakang Dulur akan menemukan dan kali ini, aku yakin Tuan Alap tidak akan menghalangi aku lagi. Aku akan merebusmu. Yang pertama-tama tentu kedua belah kakimu dulu. Hanya kedua belah kakimu. Bagaimana, Adik Galong? Dia pasti masih berada di sekitar tempat ini, Kakang Dulur. Bagaimana keadaan Non Cilik? Tidak apa-apa, Di. Hanya totokannya itu cukup keras dan membuat memer leher dan pinggang Nona Cilik. Di mana bocah itu, Kek? Apakah kakek telah menemukannya? Belum, Nona. Tetapi percayalah, sebentar lagi kita akan menemukannya. Kau cobalah cari ke arah sana, Dulur. Aku ke sana. Awas, berhati-hatilah, Nona Cilik. Kepandaian bocah itu tidaklah hebat. Hanya saja Nona kurang berhati-hati. Iya, kakek betul. Aku hanya kurang berhati-hati. Kita segera mencarinya, Kakang. Kemana bocah bodoh itu? Aku kira benar dugaan kakek Watu Galong dan Watu Dulur. Ia masih berada di sekitar tempat ini. Itu dia. Celaka. Ningcilik telah melihatku. Aku harus keluar dari tempat ini. Kakek! Itu! Di sana! Aku melihat bayangannya! Di sebelah timur sana, Kek! Ikuti aku, Kek! Apa maksudnya? Ningcilik melesat ke arah timur dan mengajak kedua kakek itu. Kesempatan. Aku tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan sebaik ini. Aku harus berlari terus. Aku tidak boleh berhenti. Aku harus berlari sejauh-jauhnya. Kayan Manggala berlari terus. Ia berlari sejak pagi hari hingga matahari kian menjadi tinggi. Dan ketika tenaganya telah terkuras habis. Dewata Agung, habis sudah rasanya tenagaku. Aku tidak dapat lagi berlari lebih jauh lagi. Aku harus beristirahat dan mengumpulkan tenagaku kembali. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa Ningcilik justru mengalihkan perhatian kakek Watu Galong dan Watu Dulur. Apakah dia sengaja ingin menyelamatkan aku? Iya, pastilah itu disengajanya. Wah, celaka. Urusan mencari burung pun, pastilah itu rencananya untuk menyelamatkan aku. Gila. Ya, benar-benar gila. Aku justru menyakitinya. Menyakiti Ningcilik yang akan memberikan kesempatan padaku untuk lari. Biarlah, ku simpan semua pertolongannya sebagai budi yang harus kubalas. Aku harus meneruskan kembali perjalananku. Sepertinya aku justru mengambil arah yang salah. Ini justru menuju hutan tempat Bibi Lastri. Gila, aku tidak mau kembali ke sana. Lalu, kemana sekarang aku harus pergi? Dewata Agung, tunjukkanlah jalan padaku agar aku dapat menemui ibuku. Ibuku yang telah lama meninggalkan aku. Kayan Manggala yang telah merasa letih berjalan selangkah demi selangkah ke arah utara. Kita tinggalkan dahulu Kayan yang tengah mencari ibunya, Anting Wulan. Sekarang marilah kita kembali mengikuti kisah Lastri di tengah hutan Muncang. Rinjani dan Endah muridku telah tewas. Aku benar-benar tidak percaya. Aku tidak dapat mempercayai hal itu. Tapi saya mendapat keterangan itu dengan jelas dari penduduk kota Rupada yang sempat mengintip pertempuran itu dari kejauhan. Menurut mereka, kematiannya disebabkan oleh kelompok Tongkat Merah. Tongkat Merah adalah perguruan pengemis yang sangat kuat, Mbak Yu. Kita akan tinggalkan tempat kita secepatnya. Dan aku akan memulai gerakan kita justru dari perguruan Tongkat Merah. Lalu, bagaimana dengan beberapa orang teman kami yang belum siap, Mbak Yu? Aku kira itu tugasmu, Wari. Aku tidak membawa orang-orang bodoh di dalam rencana besar kita. Aku tidak menyempatkan diri untuk mengubur mereka. Karena itu, aku minta kau selesaikan saja mereka semuanya. Semua yang belum menyiapkan diri mereka. Saya akan melakukannya, Mbak Yu. Dan berarti, kelompok kita hanya tinggal 20 orang, tidak termasuk Mbak Ilastri. Ya, bersiaplah. Besok pagi-pagi kita akan berangkat. Dan tugasmu malam ini adalah melenyapkan mereka semua. Mereka yang belum siap. Lakukan dengan baik. Jangan sampai gagal. Menjelang tengah malam, 20 wanita yang telah menguasai Aji Pamungkas bersekutuan dengan siluman tidak mendapat kesulitan sedikitpun untuk membunuh teman-temannya. Dan menjelang pagi hari, Lastri berangkat bersama 20 orang murid andalannya, meninggalkan 8 bekas orang muridnya yang telah menjadi mayat dengan mata mendelik dan lidah terjulur. Rombongan wanita itu terus berlari cepat keluar dari hutan Muncang. Tanpa disadarinya, ketika ia tengah berlari di pinggir desa Muncang, seorang laki-laki yang tengah berjalan tertatih-tatih melihat kelebat dari bayangan mereka. Apa itu? Wanita-wanita berlari dengan cepat sekali menuju arah barat. Mencurigakan sekali. Aku akan melihatnya. Jangan-jangan mereka adalah wanita yang dimaksud Kakang Sitakeling yang katanya mempunyai hubungan dengan istriku Anting Bulan. Itu dia bayangan mereka. Aku akan menyusulnya dan bertanya pada mereka. Hei, tunggu! Berhenti! Siapakah kau ini? Hei, orang gagah. Apa maksudmu mengganggu perjalanan kami? Apakah kalian adalah wanita-wanita dari perguruan Kembang Hitam? Ada apakah keperluanmu menanyakan itu? Aku ingin menanyakan wanita yang menjadi pimpinan, yaitu Nyai Kembang Hitam. Nyai Kembang Hitam? Mbak Yu, pastilah laki-laki itu adalah suami dari Nyai Kembang Hitam. Kau benar, Wari. Aku juga menduga demikian. Nyai Kembang Hitam pastilah mempunyai suami yang telah pergi meninggalkannya. Tetapi, dahulu ia berpura-pura tidak mempunyai suami. Benar. Aku adalah suami dari Nyai Kembang Hitam. Aku adalah ayah dari Kayan. Di manakah sekarang pimpinan kalian? Hei, laki-laki tidak tahu diri. Ketahuilah. Ini Bakyuku adalah pimpinan dari perguruan Kembang Hitam. Nyai Kembang Hitam kini tidak ada lagi di dalam perguruan kami. Lalu di manakah ia berada saat ini? Dan juga Kayan putraku. Aku tidak ada urusan denganmu. Menyingkirlah, cepat. Atau kau akan berkenalan dengan kami dari perguruan Kembang Hitam. Tidak akan mungkin aku melepaskan kalian semua ini, Nona-Nona. Tidak. 13 tahun aku kehilangan istriku. Dan kini, aku bertemu dengan kalian yang mengetahui keadaannya. Masa akan kulepaskan saja kesempatan ini? Kurang ajar. Agaknya engkau hendak mencari mampus laki-laki tak tahu diri. Ya, aku ingin laki-laki itu mati saat ini, Wari. Lakukanlah. Biarlah saya yang menyelesaikannya, Mbak Yu. Saya tidak tahan melihat kepongahan sikap laki-laki itu. Aku mohon sekali lagi. Katakanlah, Nona, jika memang kalian mengetahui di mana istriku berada, bukankah ia juga adalah pimpinan kalian? Setidak-tidaknya, pernah menjadi pimpinan kalian dahulu. Tutup mulutmu. Wanita itu sudah kami buat mampus. Apa? Kalian telah... Kurang ajar. Mampuslah kau. Ya. Tunggu, jangan ikut campur, Wari. Biarkan saja Ningrum menyelesaikannya. Iya. Biarkan saja aku yang menyelesaikannya, Wari. Kau mau mengeluarkan ilmu silumanmu? Lakukanlah. Aku tidak gentar. Lastri terkejut manakala mendengar kata-kata dari laki-laki yang mengaku suami dari Nyai Kembang Hitam. Mendengar kata-kata itu, Lastri tiba-tiba teringat akan kematian dua orang muridnya. Mundur! Biar aku yang menyelesaikan pembunuh murid-muridku. Tapi, aku... Mundur! Pembunuh Rinjani, Endah, berterus teranglah, hei laki-laki gagah. Kau pastilah pembunuh dari dua orang muridku di kota Rupada. Kau tidak bisa mungkir. Kau mengerti yang akan diterapkan oleh Ningrum muridku? Dengan demikian, kau pastilah pembunuhnya. Aku bukan pembunuhnya. Aku tidak membunuh mereka. Muridmu itu membunuh diri dengan menggigit putus lidahnya. Dan kau laki-laki yang mengalahkannya? Hei! Apakah engkau orang perguruan Tongkat Merah? Tokoh-tokoh Tongkat Merah adalah sahabat-sahabatku. Untuk apa kau tanyakan hal itu? Cukup, Wari. Bagus. Kau telah datang sendiri untuk menghantarkan nyawamu. Bersiaplah untuk mampus, hei laki-laki sambang. Hebat sekali kepandaian wanita lawanku ini. Pastilah wanita ini telah berhasil mengalahkan Wulan dan merebut kedudukan pimpinan di perguruan Kembang Hitam ini. Gerakan-gerakannya hampir tidak berbeda dengan gerakan Dinda Wulan. Ya, ini adalah Banyu Cakrabuana. Oh, aku harus menghadapinya dengan Aji Jala Sukma. Begitu Jala Sukma dikelarkan Saka Palwakuna, laki-laki perkasa yang merupakan Mahawira dari Kerajaan Besar Mataram berkelebat, tubuhnya berputar mengitari lawannya. Oh, ilmu apakah ini? Tenagaku rasa-rasanya terhambat. Aku tidak boleh membawa laki-laki. Aku harus menerapkan Aji Pamungkasku. Raden Saka Palwaguna terkesiap ketika melihat perubahan yang terjadi pada diri lawannya. Tubuh wanita di hadapannya berubah demikian menyeramkan. Sisik tebal mulai bermunculan di seluruh tubuhnya. Sisik berwarna keemasan. Matanya berubah menjadi sipit, akan tetapi terlihat begitu menakutkan, mencorong bagaikan mengeluarkan api. Dan pada saat itu, Raden Saka merasakan ikatannya yang merupakan kekuatan dari Aji Jala Sukma menjadi mengendor. Celaka, aku tidak dapat lagi membendung kekuatan lawanku. Gila, kini ia menyerang bagaikan ombak yang menggulung. Kau tidak akan mampu menghadapiku, anak muda. Tidak akan mampu. Sekarang, terimalah kematianmu. Bunuh laki-laki itu, Wari Ningrum. Baik, Mbak Yu. Raden Saka terlempar kembali oleh pukulan-pukulan Dyah Warih dan Ningrum. Sementara itu, Lastri telah kembali pada wujudnya semula. Ningrum, Warih, mari kita kembali lanjutkan perjalanan kita. Angin semilir meniup perlahan. Kicauan burung-burung pagi terdengar bersahut-sahutan. Suasana di pinggiran desa Muncang terasa begitu indah dan mempesona. Tetapi keindahan itu terasa lepas manakala kita melihat sosok tubuh yang tergolek di rerumputan. Darah yang keluar dari mulutnya membasahi sebagian wajahnya. Sementara di bagian lain, nampak seorang bocah tengah berjalan tertatih-tatih. Gila, aku justru telah menuju arah yang salah. Ini adalah desa kecil di mana dahulu aku bersama Bibi Lastri hendak memberikan hukuman pada pemuda jahat yang gemar menyakiti wanita. Iya, jika aku tidak salah, di ujung sana merupakan pintu menuju hutan Muncang. Dan tengah hutan itu merupakan padepokan Bibi Lastri, padepokan Kembang Hitam. Aku harus menjauhi tempat ini. Hei, apa itu? Ada tubuh orang di semak-semak itu. Mayatka itu. Tubuh laki-laki itu sepertinya banyak mendapat luka. Wajahnya pun telah banyak dilumuri darah. Yang jaga Dewa Betara. Dia ke ayahku. Laki-laki ini ke ayahku. Oh, apa yang telah terjadi dengan dirinya? Tewaskah laki-laki ini? Aku akan mencoba membawanya ke tepi sungai di sana. Kekuatanku seakan-akan telah habis. Aku berlarian hampir semalam suntuk. Aku harus kuat. Aku harus kuat membawanya hingga ke sana. Gayan Manggala terus melangkah dengan beban tubuh laki-laki dewasa yang akhir-akhir ini telah menggelisahkannya. Laki-laki yang banyak membuat tanda tanya. Ia terus melangkah sampai akhirnya tiba di pinggir sungai kecil. Oh, jagat Dewa Betara. Apa yang harus aku lakukan? Bukankah aku pernah menghendaki kematian laki-laki ini? Lalu, mengapa aku harus bersusah payah menolongnya? Laki-laki ini adalah orang jahat. Dan itu adalah yang dikatakan ibuku. Tapi benarkah itu semua? Rasa-rasanya aku juga tidak dapat menyampingkan kata-kata kakek tua di dalam gua. Apa yang harus aku lakukan? Dewata. Bocah laki-laki itu menatap dalam-dalam tubuh yang tergeletak di hadapannya. Tetapi tiba-tiba saja, bagaikan air bah yang deras mengalir, dadanya terasa digulung dan dicekam oleh emosi yang tidak dimengertinya. Dan tanpa disadari, pipinya telah dibasahi oleh hangatnya air mata. Aku harus menolongnya. Harus. Aku akan membersihkan tubuhnya, wajahnya, dari darah yang mulai mengering. Aku akan mencoba menyadarkannya. Aku akan mengurut dan memijat urat-urat di sekitar pangkal lehernya. Dia sadar kembali. Aku tidak mau bertemu dengannya. Ia tidak mampu bangkit. Agaknya tubuhnya demikian lemahnya. Aku tidak akan menolongnya lagi. Aku tidak mau bertemu dengannya. Aku malu. Aku akan tetap mengintai dari semak-semak ini sampai ia mampu bangkit kembali. Laki-laki itu masih saja tergolek di sana. Dia belum juga mampu menggerakkan tubuhnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Agaknya lukanya teramat parah. Apakah dia telah kembali tidak sadarkan diri? Aku tak lagi mendengar suaranya. Akan kulihat ke sana. Perlahan-lahan, Kayan melangkah mendekati sosok tubuh yang kini tidak nampak bergerak lagi. Akan tetapi ketika ia tiba di sampingnya dan membungkuk, dadanya berdebar ketika mendengar desah laki-laki itu. Celaka! Aku harus meninggalkannya. Aku tidak mau dikenalinya lagi. Bulan. Maafkan aku, Bulan. Agaknya laki-laki ini tidak sadarkan diri. Dia mengigau. Benar, tubuhnya panas sekali. Aku tidak mungkin meninggalkannya dalam keadaan seperti ini. Apa yang harus aku lakukan untuk menurunkan panas tubuhnya? Wulan, Dinda Wulan, maafkanlah diriku. Aku memang berdosa dan kurang memperhatikanmu. Saat mana kau membutuhkan pertolongan, Wulan. Anting Wulan adalah nama dari ibuku. Benar rupanya, laki-laki ini adalah suami dari ibuku. Laki-laki ini adalah ayahku. Yang jaga Teo Betara. Aku hampir saja membunuhnya. Aku hampir membunuh ayahku sendiri. Ibu, apa yang sebenarnya terjadi antara dirimu dengan ayah? Kenapa kalian jadi berpisah sekian lamanya? Wulan, anting Wulan istriku sayang. Aku tak tahu apa yang harus aku perbuat lagi. Aku akan membawa laki-laki ini ke desa itu. Aku akan minta pertolongan dari penduduk desa itu. Aku tidak peduli mereka akan mengenaliku dan menangkap aku. Ada apa dengan desa ini? Mengapa demikian sepinya? Tak ada seorang pun penduduk yang kulihat di jalan-jalan desa. Dan mayat. Aku melihat banyak mayat yang tergeletak di sana sini. Yang jagat Teo Betara. Agaknya ini semua adalah perbuatan Bibi Lastri. Ya, aku yakin hanya Bibi Lastrilah yang mampu melaksanakan kekejaman seperti ini. Apa yang harus aku lakukan? Siapa itu? Aku melihat sosok-sosok bayangan menuju ke tempat ini. Siapakah mereka? Bukankah mereka Bibi Yatsi dan Paman Diswara? Bibi Yatsi! Paman Diswara! Engkau Kayan? Bibi, kemana saja Bibi Yatsi selama ini? Oh, Kayan, apakah kau sudah bertemu dengan ibumu, Nyai Kembang Hitam? Dan siapakah itu laki-laki yang kau pondong? Ibuku maksud Bibi, di manakah beliau, Bi? Aku terpisah dari ibuku sejak 6 tahun yang lalu. Aku tidak tahu di mana ibuku berada. Apakah Bibi mengetahui di mana beliau berada saat ini? Lalu, jika memang kau terpisah dengan beliau, di mana saja kau bersembunyi? Bersama Lastri kah? Iya, Paman. Saya tinggal bersama Bibi Lastri dan teman-teman yang lain. Beberapa hari yang lalu, saya baru berhasil melarikan diri dari kelompok siluman itu. Ya, kami juga telah mendengar semuanya tentang Lastri. Tentangnya yang telah bersekutu dengan siluman ular. Ibumu telah menceritakannya padaku. Dia menceritakannya padaku di Pantai Selatan. Pantai Selatan? Iya. Bibi dan Paman bertemu dengan ibuku di Pantai Selatan. Iya, Kayan. Ketika kami hendak menemaninya di Gua Karang, ibumu menolaknya. Ibumu mengatakan ingin tinggal sendiri. Dan beliau menyarankan jika memang ingin menolongnya, aku dimintanya mencari tahu di mana dirimu berada. Aku Aku akan mencarinya. Aku akan menemui ibuku. Tetapi, maukah untuk sementara ini Bibi menolong laki-laki ini? Tolonglah, Bi. Dia terluka dalam sangat hebat, Kakang. Badannya panas sekali. Marilah kita mencari salah satu pondok yang kosong, Kakang. Kita akan menolongnya di sana. Biar ku angkat tubuhnya sendiri, Dinda Yatsi. Dewata, selamatkanlah nyawa laki-laki itu. Jika memang dia adalah suami dari ibuku, dia harus kembali lagi pada ibuku. Tetapi aku tidak sanggup untuk bertemu dengan laki-laki itu. Bagaimana Bibi Yatsi? Bagaimana keadaan laki-laki itu? Kayan, siapakah laki-laki itu? Agaknya dia terluka oleh pukulan Aji Banyu Cakrabuana. Dia terluka oleh... Banyu Cakrabuana? Iya. Pastilah, laki-laki ini dilukai oleh Bibi Lastri. Atau setidak-tidaknya bibi-bibi lainnya. Karena tak jauh dari tempat ini adalah padepokan Bibi Lastri. Jadi mereka bersembunyi di hutan Muncang. Ya, ya, memang hutan itu adalah satu-satunya hutan yang belum kami periksa. Kami tidak menyangka Lastri berani bertempat tinggal di wilayah Kerajaan Sunda, wilayah Prabu Purbaya. Lalu, bagaimanakah Bibi Yatsi? Apakah lukanya dapat disembuhkan? Jangan khawatir, Kayan. Setelah minum ramuan yang akan kami celupkan dalam air panas, demamnya akan segera hilang. Setelah itu, kami akan mencoba menyembuhkan luka dalam. Percayalah, secara berangsur-angsur, lukanya akan dapat kami sembuhkan. Kayan, tetapi siapakah laki-laki itu? Saya tidak mengenalnya dengan baik, Bi. Tetapi, dia adalah laki-laki baik. Dia pernah menyelamatkan nyawa saya. Ya, jika begitu, kau tunggulah. Mungkin air panas itu telah matang. Aku akan masukkan ramuannya. Setelah menyiapkan ramuannya, Wiatsih kembali ke dalam kamar menemui Riswara yang tengah mengurut bagian-bagian tubuh Raden Sakapalwakuda yang terluka. Ini Kakang, ramuan ini sudah siap. Kemarikanlah. Ini Kakang. Bagaimana dengan panas tubuhnya, Kakang? Masih tinggi, Yatsih. Tetapi sebentar lagi setelah ramuan ini bekerja, tentu panasnya akan turun. Wulan, maafkan aku, Wulan. Sejak tadi laki-laki ini menyebut-nyebut nama Wulan, istrinya. Entah kenapa aku jadi curiga, Yatsih. Curiga apa, Kakang? Aku curiga nama yang disebut-sebut Wulan itu adalah Anting Wulan. Ya. Begitukah, Kakang? Ya. Anting Wulan istriku. Tuan. Apakah Tuan dapat mendengar kata-kataku? Tuan? Wulan. Dia tidak dapat mendengar kata-katamu, Kakang. Panas tubuhnya masih tinggi sekali. Anting Wulan. Kakang? Ya, sih. Dia pastilah suami dari Nyai Kembang Hitam. Aku tahu nama asli beliau adalah Anting Wulan. Iya, benar, Kakang. Aku masih mengingatnya dengan jelas. Ketika Prabu Purbaya menemui Nyai di makam ibu dari adik Rencani, di pinggir hutan Loyang. Lalu, apakah Kayan putranya telah mengetahui hal ini? Kau keluarlah, Yatsih. Tanyakan hal itu padanya. Aku akan tetap menjaga keadaannya di sini. Baik, Kakang. Kayan! Kayan! Di mana anak itu? Akan kulihat keluar. Di mana bocah itu? Kayan! Kayan! Aneh sekali. Belum berapa lama ia ada di muka pintu bilik. Kayan! Akan kucoba mencari ke sekeliling desa ini. Yatsi, kemari. Dia telah sadar. Oh, dia sudah sadar. Akan kulihat ke dalam. Anak itu tidak ada, Kakang. Biarlah. Nanti juga ia akan kembali. Mari kita masuk ke dalam. Kemarilah. Kemarilah, Kisanak. Rupanya kalian yang telah menyelamatkan nyawaku. Tuan, sesungguhnya lah bukan kami berdua yang telah menyelamatkan nyawa Tuan. Tapi putra dari junjungan kamilah yang telah menyelamatkan Tuan. Di mana dia? Aku ingin bertemu dan menyampaikan rasa terima kasihku yang tak terhingga. Beberapa saat yang lalu, ia masih menunggui kesadaran Tuan di muka pintu bilik ini. Tetapi, entahlah Tuanku, sekarang ia tidak ada di sana. Mungkin ia saat ini tengah keluar dan sebentar lagi tentu akan kembali. Tuan? Iya. Yeah. Bolehkah saya bertanya? Silahkan. Apakah ini Nyai? Iya, kami tadi mendengar dalam igawan Tuan, dalam keadaan tidak sadarkan diri, Tuan menyebut-nyebut nama Anting Wulan. Siapakah sesungguhnya wanita itu, Tuan? Dia adalah istriku. Istriku yang telah lama terpisah dariku. Yang jagat Dewa Batara. Hei, ada apa? Kenapa kalian terkejut mendengar hal itu? Apakah kalian mengenal wanita itu? Mengenal istriku Anting Bulan? Kami sesungguhnya adalah murid dari Nyai Kembang Hitam. Atau yang kami juga kenal dengan nama Anting Wulan. Nyai, ceritakanlah. Di mana istriku berada? Bagaimana aku dapat menemuinya saat ini? Saat ini kami tidak tahu ia berada di mana, Tuan. Tetapi mungkin saja ia masih berada di tempat itu. Di Gua Karang Pantai Selatan. Seperti yang kami jumpai beberapa tahun yang lalu. Apakah Tuan belum pernah berjumpa dengannya? Belum. Aku akan melihatnya ke sana. Tetapi dapatkah engkau memberikan petunjuk padaku? Di mana kira-kira tempat itu berada? Gua Karang terletak di wilayah Indraprasta, Tuan. Dan tepatnya, tempat itu berada di sebelah utara desa Pulau Kambang. Tuan dapat segera ke sana menemui Nyai. Tetapi Tuan harus menyembuhkan dulu luka dalam Tuan. Iya, kau benar. Dalam keadaan seperti ini, rasanya aku tidak dapat berbuat banyak. Kisanak, dapatkah menceritakan sedikit tentang diri istri saya Anting Bulan? Dan juga tentang putraku Kayan. Apakah yang sebenarnya terjadi pada diri putraku itu? Mengapa ia tidak berada bersama dengan istriku Wulan? Tuan tidak tahu tentang dirinya. Tentang diri anak itu. Aku tidak tahu banyak tentang itu, Nyai. Tuan tahu siapakah anak yang menolong Tuan tadi? Tidak, aku tidak tahu. Tentang itu, Nyai. Kenapa itu kau tanyakan? Dewata Agung. Apa yang sebenarnya terjadi dengan diri anak itu? Adik Yasi, cepatlah kau cari dia. Cari. Aku khawatir terjadi apa-apa dengan dirinya. Baik, Kakang. Aku akan mencarinya ke sekeliling desa ini. Kisana, katakan padaku, siapakah anak yang telah menolongku? Ayo, katakanlah, apakah dia putraku sendiri? Apakah dia adalah Kayan? Benar, Tuan, benar. Dia adalah putra Tuan. Tetapi bagaimana mungkin Tuan tidak tahu semua itu? Tuan tidak ada bersama-sama dengannya pada saat pertempuran itu terjadi? Tidak. Aku akan melihatnya keluar. Diamlah di tempat, Tuan. Jangan bergerak dahulu. Keadaan Tuan tidak memungkinkan untuk bergerak. Oh, aku harus bertemu dengannya, dengan putraku itu. Tuan akan segera bertemu. Tenanglah di tempat, Tuan. Tolonglah cepat, Kisanak. Tolonglah panggilkan Kayan putraku. Aku ingin sekali bertemu dengannya. Yang jagat Dewa Batara. Aku sudah tak sabar lagi. Aku ingin segera bertemu dengan Kayan putraku. Kakang. Bagaimana, Nyai? Bagaimana dengan Kayan putraku? Di mana dia berada? Saya tidak berhasil menemukannya, Tuan. Saya tidak melihat bayangan apapun di sekitar desa ini. Kalian mendustai aku. Kalian mempermainkan aku. Kalian akan kuberi hajaran. Sabarlah. Tenanglah, Tuan. Kami juga tidak mengerti dengan sikap putra Tuan itu. Dia meminta saya menolong Tuan. Tetapi mengapa dia sendiri tiba-tiba menghilang? Tetapi sesungguhnya lah, Tuan, anak itu baru saja berada di tempat ini. Dewa Tagung, agaknya kau belum mengizinkan aku untuk bertemu dengannya, dengan Kayan putraku. Beristirahatlah dengan sebaik-baiknya, Tuan. Mungkin sebentar lagi akan kembali. Sudah 6 tahun kami berpisah dengan anak itu. Kami hampir-hampir tidak mengenal lagi sifatnya. Tetapi satu hal Tuan perlu ketahui. Dia masih tetap seorang anak yang baik. Dia masih tetap seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya. Beberapa saat kemudian, Raden Saka yang dalam keadaan lemah itu tertidur pulas. Ia seakan-akan telah memasrahkan saja segalanya pada Hyang Agung. Putranya yang telah dicari-cari selama belasan tahun kini telah ditemukan. Akan tetapi pertemuan itu tidak merupakan pertemuan ayah dan anak. Pertemuannya saat itu adalah merupakan pertemuan antara penguasa dan tawanan. Tetapi kini setelah ia menyadari, putranya telah lenyap kembali entah kemana. Wahai Yang Agung, aku mengerti. Aku kini mengerti. Agaknya Kayan putraku tidak berani menemui aku. Perbuatan-perbuatannya beberapa hari yang lalu itu pastilah yang menjadi penyebabnya. Tetapi mengapa bisa demikian? Apakah penyebabnya hingga beberapa hari yang lalu ia berusaha membunuh aku? Apakah pengaruh dari wanita itu? Dari wanita yang telah menculiknya? Rupanya Tuan sudah terbangun. Kisanak, kemari. Duduklah. Dan berceritalah sebanyak-banyaknya tentang istriku. Juga tentang putraku. Aku ingin sekali mendengar banyak cerita tentang mereka. Baiklah, Tuan. Aku akan bercerita. Tetapi sebaiknya biar saya panggil teman saya, Wiyatsi, untuk melengkapi hal-hal yang mungkin lebih banyak diketahui olehnya. Kebetulan sekali kau datang, Yatsi. Aku baru saja akan memanggilmu. Duduklah. Tuan Saka minta agar kita menceritakan tentang dirinya Nyai Kembang Hitam. Atau sebaiknya engkau sajalah yang bercerita, Yatsi. Engkau adalah salah satu muridnya yang terdekat. Baiklah, Kakang. Begini, Tuan. Nyai Kembang Hitam adalah guru kami. Tetapi pada saat-saat tertentu, beliau tidak bedanya sebagai sahabat kami. Nyai Kembang Hitam adalah pribadi yang sangat keras. Tetapi pada saat-saat tertentu, ia lebih lembut daripada sutra yang paling halus sekalipun. Bahkan, terkadang Nyai Guru Kembang Hitam suka menangis pada malam-malam yang sunyi. Menangis meratap, menyebut-nyebut nama Tuan. Saya yang kerap menjaganya di luar gua, sering sekali mendengar tangis beliau. Wiyatsi terus menceritakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang Anting Wulan. Raden Saka Palwakuna mendengarkan dengan air mata yang berlinangan. Kita tinggalkan dulu kisah Raden Saka Palwakuna bersama dengan Riswara dan Wiyatsi. Sekarang marilah kita kembali ke Kota Rupada mengikuti kemelut di perguruan Tongkat Merah. Bagaimana Paman Camar Sulung? Apakah Kota Rupada sudah bersih kembali? Ah, sudah, Nyai. Akan tetapi saya masih menempatkan sekelompok orang-orang kita untuk menjemput anggota tongkat merah yang lain yang datang dari pintu selatan. Baiklah, jika begitu, Paman. Paman tolong perhatikan keperluan tamu-tamu kita. Gunakan uang kas secukupnya untuk keperluan mereka. Akan saya lakukan, Nyai. Nah, jika begitu, saya akan kembali ke Kota Rupada melihat keadaan. Sekalian menemui suamiku. Hop! Hiya! Di mana Sariti? Di mana anak itu? Camar Sulung, di mana Sariti, ha? Apa sebenarnya maksud anak itu menyingkirkan kami ke pinggiran padang rumput seperti ini, ha? Nyai Sariti baru saja meninggalkan tempat ini, Ki Bindo. Tetapi sebagaimana yang kami katakan malam tadi, maksud kepindahan kita kemari semata-mata adalah karena tidak ingin menimbulkan kerusuhan di Kota Rupada. Jumlah anggota tongkat merah yang akan hadir dalam pertemuan itu bisa mencapai 15.000 orang. Rupada akan menjadi sesak oleh kaum kita, kaum pengemis. Karena itu, Nyai Sariti mengalihkan pertemuan itu di padang ini. Jangan mengarang cerita semaumu, Camar Sulung. Engkau kira aku tidak tahu penyebabnya, ha? Aku sangat menyesalkan tindakannya. Tindakan pengecut yang tidak mencerminkan kekuatan kita tongkat merah ini. Kenapa harus mendengarkan suara Panglima Rawung? Kenapa kita harus tunduk dan takut kepadanya? Sikap itu adalah sikap pengecut yang memalukan. Hah? Sadarkah engkau dengan kata-katamu, Bindo? Kau berani menentang Nyai Sariti yang merupakan orang kedua di tataran perguruan kita tongkat merah? Aku tidak menganggapnya demikian, Camar. Bagiku, saat ini dialah bukan apa-apa. Bukankah saat ini Aki Alap Kadung Gampit yang memegang tampuk pimpinan perguruan kita? Aku mengetahui banyak tentang beliau, tentang rencananya yang akan mengangkat harkat kaum kita. Agaknya Yang Agung telah bertindak bijaksana. Dia telah mengirimkan seorang besar seperti Aki Alap Kadu Gampit kepada kita. Pengkhianat! Tutup mulutmu! Siapakah yang merupakan pengkhianat perguruan saat ini? Jawablah! Siapa yang saat ini memegang tumpuk kekuasaan? Aki Pungkur telah menyerahkan kekuasaan itu. Dan kita dari perguruan Tongkat Merah akan bangkit. Harkat dan martabat kita akan segera naik dan dilambungkan oleh Ki Alap Kadu Gampit. Itulah yang aku dengar dari Ki Alap Kadu Gampit. Bukankah begitu, kawan-kawan? Ya, benar, Dek. Ki Alap telah menjanjikan pada kami semua itu. Kau dengar itu, Camar Sulung? Kenapa kau masih tetap berpikir dengan sikap lama? Anak perempuan itu tidak ada lagi harganya. Bahkan sekalipun Aki Pungkur datang, dia pun tidak berarti. Karena segalanya telah menjadi hak dari Aki Alap Kadu Gampit. Ya, engkau benar, Aki Bindo. Bagiku saat ini, Aki Parang Pungkur hanya merupakan seorang kakek tua yang aku hormati. Hanya itu. Tetapi Tuan Alap Kadu Gampit adalah pimpinan yang menjanjikan pembaruan. Lalu, bagaimana pendapatmu, sobat, tentang pertemuan di tempat seperti ini? Jika mau berterus terang, ya, aku tidak menyukainya. Nah. Jika begitu, mengapa kita tidak kembali saja ke Kota Rupada? Bukankah kita sedang menunggu Tuan Alap Kadu Gampit yang menjanjikan pembaharuan? Aku yakin ia pasti akan menyetujui tindakan kita ini. Bagaimana, kawan-kawan? Kita kembali ke Kota Rupada. Jangan melakukan tindakan gila, Bindo. Jangan rusih. Kita kembali. Ayo.